jadi hatimu. Tak ingin aku menyendiri di sini. Mungkin kau milikku lagi, seperti yang pernah terjalin berdua. Oh, beri di hatiku, biar ku bawa kepedihan ini. Masihkah mungkin kau milik